opo iki we jamane caca enom kelangan akhlake ngaji tangannya diangkat ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana mamadol ya wa alhamdulillah wis sing joget tak kei duit nanti bocahku mendi saya juga tidak ada duit aku mau berharap numplek menurut numplek numplek ya. Lucu ya nah itu alah ya selamat tong kate wae ya yes. Sake rupane kaya kota infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadratal muhtaramin para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya takdimi para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tulangan. Pundi? Desa Kembaron. Rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian sore hari ini difoto sama Pak Polisi. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini senantiasa mendapatkan pertolongan dan maunah serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo manglenggah ngapunten namung kebagian waktu nyempil bar ngasar. Soale mengke dalu kula teng Gresik. Iki kimcil-kimcile ngopo iki? Wo keh men lho, Nduk. Lagi sing tak umpi ya sing endi. Nama kamu siapa? Siapa? Hanif, Hanif sapa? Nama komplitnya Hanif Pangestu. Kamu tahu kenapa saya tanya nama komplit? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Ya sekarang kayak minggat tok malah no. Ada apa meneh Bapak Ibu Rahimakumullah, inilah hebatnya Sidoarjo, pengajian tanpa tendo, tanpa kelosok, nggih. Tapi rasane ning ati ayem nggih. Mila sing ora lungguhan teng kloso kula dongake muga-muga mulih pengajian little body nggih. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Niki pengajian paling nyenengke sak donya. Ibu-ibu lungguh ning ngarep panggung serasa duduk di pantai. Tungkae selonjor ke biasan ya Allah ku ya ngono mangan neneng ngarep. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari ke-11 kula dereng mulih. Sudah 11 hari. Kasihan matamu. Malah dilokke kasihan. Saya sudah berangkat dari tanggal 12 Jawa Timur plus Jakarta balik teng Jawa Timur Banyuwangi Probolinggo tak niki teng Sidoarjo mengke dalu Gresik benjang Madura Lamongan baru pulang di hari ke-14 berarti rong minggu sing dirapel apa nih. Kula mantuk tanggal 25 pagi sampai ngomah subuh jam 7 pun bidal mali Jakarta terbang teng Taiwan. Dados harian kula iki nggih ngoten niku. Rong minggu nembe mangkat ngaji nembe mulai. Begitu mulai kula bayangke ketemu bojo jamak takhir. Ning kadang-kadang nggih mung anyel. Kaya wingi kula lunga rong minggu tekan ngomah bayangke ketemu bojo delalah bojo kula men ya Allah. Maka begitu rekoso urip kula niku apes apes. Mila dipun wastani wong urip niku wang sinawang. Napa Bu? Wang sinawang. Wang sinawang niku cara bahasa Indonesiane napa? Kok delok-delokan iki lho. Jenengan mirsani kula penak. Kula ningali jenengan luweh penak. Lah piye ra kepenak jajar? Wong papat jejer, tungkae slonjorke kabeh. Sandale ping yo ngalah. Niku kimcile teko meneh. Tuku bawang kleru mrica, tuku bawang kleru mrica. Wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Ambiar. Ya moga-moga so bojomu kiai ya dok. Rambutnya gondrong. Dijogo tenan. Soalnya ki kata ngakune muslimah senengane melumah karo ah-ah. Pertanyaanku kui ki sak jadi muslimah apa kimcil sari ah. Semoga-moga anak jenengan dijogo kabeh karo Gusti Allah. Wang sinawang jenengan mirsani kula uripe kepenak. Kula ningali jenengan luwe kepenak. Niku wang sinawang. Wang sinawang niku pasti tidak sesuai dengan kasunyatan. Kasunyatan niku napa? Sak nyotone. Karena pandangan mata kita itu biasanya menipu. Dan kita sering tertipu dengan pandangan mata. Bedane wong lanang karo wong wedok niku siji. Wong lanang niku lemahe teng mata, wong wedok niku lemahe teng kuping. Mangeling-eling. Wong lanang niku lemahe teng mata. Mila wong lanang nek kon jaga mata niku wangele ra umum. Mila lek ning dalan delok cewek ayu, wow. Ning omah ketemu bojone, weh. Maka dengan alasan itulah saya sering menggunakan kacamata hitam, bukan untuk menutupi pandangan, supaya lak pengajian ana sing wayu aku ngelirik tidak kelihatan. Nek yo ayu apa tuwek-tuwek. Tuwek tungkae mlethek. Jilbabe ping yo malah. Wong lanang niku kelemane ning mata, wong wedok kelemane ning kuping. Mila lak wong wedok niku wis dirayu biasane klepek-klepek. Maka tolong mbak-mbak dijaga kesuciannya. Ya mbak ya, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Berapa paham gue? Banser lanangnya medeni apa meneh banser wedok? Maka ibu bapak rahimakumullah, konsep dalam Islam itu bukan wang sinawang, tapi tasyakur. Maka disebutkan wa ita adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kula wenehi conto wang sinawang niku mboten kepenak. Lak miturut kula lak bocah-bocah ning dhuwur tangki niku lak penak buangan to lho. Kayane tangki tai sedotan kae. Tapi ya ketoke penak nyantai karo udat udut. Niko tangki napa niko? Oh, tangki air. Oh, air wudu. Soalnya teng Yogja niku kanca kula gadah usaha niku sedot WC. Tangkine ngoten niku ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Jadi semakin WC-ne mampet semakin okeh rezekine. Wong kadang-kadang rezeki niku tergantung wong liya. Nggih napa mboten? Lha tenan. Rezekine rumah sakit sangka wong lara. Rezekine guru sangka murid. Rezekine Mbah Mudin sangka wong. Rezekine polisi sangka ngemel matamu kok ngemel iki. Ya sangka rakyat kok sing gaji rakyat to. Rezekine Pak Yai sangka Allah Subhanahu wa taala. Ya mosok elek banget sangka jamaah ngisi-ngisini. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wong kula iki niteni bocah cilik sok gedene dadi napa e kula ngerti kok. Bocah kok senengane push up, gedene banser. Nah, gitu. Banser. Senengane kok nginjen delok-delok sangka adon ngindik tukang soting. Ketok niku. Pok cilikane senengane maca Quran kiai. Astun cilikane senengane njaluk duit polisi umpamane. Ora-ora ndang. Niku polisi jaman biyen ho, saniki kentes ndase kok. Saniki lah undang-undangnya promoter profesional modern terpercaya. Maka revolusi di tubuh Polri TNI itu luar biasa. Mila muga-muga Pak Polisi sing sregep ngaji sesuk kaya kula matine pas pengajian. Amin. Loh, ana potensi to annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah jenengan biasane ngaji kaya kula sesuk matine pas ngaji. Amin. Wis sapa ngerti kula teng mriki maramara malaikat Israel teko nggih to. Diumumke teng masjid-masjid Sidoarjo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Kapolsek umpamane. Umpamane lho Dan. Pak Kapolres nanti iki Dan di kantor. Kula niku lak kali Kapolres Sidoarjo niku kanca cedhak sejak Kapolres Magelang. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, muga-muga Pak Kaposek panjang umur nggih. Tegese wong sak donya mati Pak Kaposek urip dhewe insyaallah. Wang sinawang niku ngeten. Kula ndelok jenengan luwe penak, jenengan ndelok kula luwe penak. TNI ndelok Polri luwe penak, Polri ndelok TNI luwe penak. Banser ndelok polisi penak, polisi ndelok banser penak. Ini bukan konsep yang diajarkan oleh agama. Kalau konsep yang diajarkan oleh agama niku napa? Tasyakur. Kula wenehi contoh betapa kemudian orang banding-banding kene niku ora apik. Teng Yogja niku kula gadah jamaah model kali. Siji sugiye ora umum. Nomor loro kerene ora umum. Jenengan pilih sing sugih ora umum napa kerene ora umum? Sugih napa kere? Ya, sugih, tak catet. Sing siji sugih ora umum. Jamaah kula teng Jakarta. Sebulan niku penghasilane minimal 400 sampai 500 juta. Enten tiyang mriki sing penghasilane 500 juta? La ono, ora mungkin pengajian kok ora ono klosone iki ra mungkin. Ya ta Pak Gatot kandhane. Nyewa klosoe ra kuat. Kok 500 juta. Terop pek delala Gusti Allah iki maha asih ora ono udan. Malah panas iki. Udan lak yo ambiar. Jane umpama bengi ngono mesti well ning tenan waktu kula mboten enten. Ngene wis ra tau kelon karo bojo. Maka disitulah kadang saya merasa sedih. Saya baru berpikir, apakah saya harus menikah lagi? Keinginan itu ada, tapi saya terbatasi dengan sifat saya yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Ini lelaki kalau ketemu bojo kula, kula bojone siji tapi dengan banyak cara le. Mila aku mulih ketemu bojo kula langsung nyanyi. Wow. Temanggung udane deres dhuwur diambung sing isor teles. Nah, karo bojone ya ora apa-apa kok. Tuku ciyu sak botole ban ser turu ketok jempole. Sesuk iki Gus Miftah mlebu surga sing awal banser. Amin. Banser niku lak tugase survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiyaine mlebu, bansere metu meneh. Tapi aku seneng mau lagu ini mas-mas yang mau. Oh, lagu untuk banser. Oh. Doakan Naya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Orang mau tabuwi kok. Doa yu doa yu terus doa, singkirkan mantan mantan mantan, kikis lagi semua para pangkombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Milo ibu-ibu, boleh elek biangan kepiah. Juji, endingnya elek biangan ke London. Wei, saya lapor ke Kaposek lo. Pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan. Mosok mbene piyek alat dulu. Kere kere. Pokoknya Banser I love you full. Banser lemu-lemu ini ki mbak-mbak ya. Ora apa-apa, Banser lemu ya lumrah NU. Lah kowe dilokke oleh lah kowe dilokke dasar lemu mau jawab lho. Ora apa-apa, aku diarani lemu mergo mangan sego daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca. Penghasilane 500 juta. Tapi uripe ra kepenak. Soale nopo? Nopo-nopo diatur karo dokter berkait dengan kesehatan. Silaturahmi teng pondok kula. Suguh teh manis, ora wani ngombe. Nopo? Gula, diabetes. Dadi wong lanang ki mbok duwite akeh kaya ngopo? Bojone ayune kaya ngopo? Seksine kaya ngopo? Lah kena penyakit gula, mubadir. Lho tenan. Lah mendingan kaya Banser ki lho, ora tak duwe duit. Ha to? Tapi awake sehat bergas waras, ora kena penyakit gula, yakin ngacengan tenan. Lah wong kena penyakit gula, bah. Tenan. Mila napa kula lak pengajian njaluk suguhane kopi pahit degan. Kula menghindari minuman-minuman manis. Soale kanca-kanca kula kiai niku rata-rata penyakitnya lara gula stroke. Ora penak to. Arepe duwite akeh kaya ngopo? Bojone ayune kaya ngopo? Mbok sing wedok seksi kaya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Ning lak kena gula, yo ngalah. Mbok taleni karet loro. Ra iso apa-apa. Mila aja nganti kena penyakit gula le. Ra iso apa-apa. Ana mic kabel mboten teng mriki. Aku nyilih mic kabel. Aku mau nyilih mic kabel. Mong gambaran wong kena gula karo ora niku bedane teng mriki niki. Lak sehat waras kaya kula niku ibarat mic niki ngoten niki. Ngoten niki. Ngoten niki. Tapi lah harus kena gula, ya Allah. Lho tenan kok kandhani kok malah los ra rewel. Lah Pak Kaposek, Pak Tentara aja kena gula ndan. Wah, srekoso ndan tenan. Serap enak belas. Lah sing lucu iki tangga kula. Niki cerita nyata to. Sing lanang kena gula. Wonge sugih. Akhirnya takon kula. Kula kedah pripun, Bah? Ya wis kono mbok tuku-tuku kuku, mbok kowe tuku kuku Bima. Mangkat ning warung tuku kuku Bima karo sari rapet. Begitu dicom arep diombe, delalah mati lampu. Begitu diombe kualik. Sing lanang ngombe sari rapet, sing wedok kuku Bima. Gitu 5 menit lampune murup sing wedok meteng kelek ngopo aku ku Bima sing lanang nyekeli silet ra iso serap enak sing sugih 500 juta niku ora wani ngombe-ngombe manis ngoten iki ra wani lak kula mboten ngombe ngoten iki mboten kok kula mergo kena penyakit gula mboten tapi mang saya menghindari wah kowe ngomong ye padine penyakit gula lambe murah yo ngene cek mik-mik jajan bakmi kali kula teng Bantul ora wani nganggo ndok napa kolesterol setiap Idul Adha mbelek wedhus niku 50 ora wani mangan daging wedhus darah tinggi satu ketika telepon kula abah apa le kula teng rumah sakit Singapura lha ngopo ndas kula mumet ndase mumet mawon berobate teng Singapura. Dadi jenengan milih sing sugih wau 500 juta uripe diatur karo dokter ndase mumet titik ning rumah sakit Singapura. Sementara jamaah kula sengkere teng Yogya niku nyuwun sewu. Pekerjaane namung tukang becak. Sedina penghasilane 50.000. Tapi uripe nikmat. penghasilane mung 50.000 tapi bojone 4. Lah kula takoni, lak 50.000 bojone 4 niku bagine piye? Ternyata bagine ya Allah, bojo pertama 10.000. Bojo kedua 10.000, bojo ketiga 10.000, bojo keempat 10.000. Turah 10.000 nggih sangu becak. Niku uripe nikmat banget. Wau sing sugih mangan apa-apa ora oleh diatur karo dokter. Niki sing kere, ya Allah. Nggawa duit 10.000 mlebu angkringan, kabeh dipangan. Kadang-kadang mangan gorengan 5 ngakune 3 ngono. Aku e tau. Sepenak nih. Ndase mumet, ora perlu teng Singapura. Ngombe bodrek, ilang. Mumet sekalian ndase, ilang. Begitu udan deres, ora perlu teng hotel mewah. Becake tutup plastik, turu ngorok banter banget. Bahkan kula niki latihan sabar mawon dari abang becak. Abang becak niku wong sing paling sabar sak donya. Buktine apa? Nunggu penumpang, penumpange ra teko becake tumpaki dhewe. Sabar banget. Tahu teng Yogyakarta niku ana becak tabrak mobil dhyer. Becake rusak, orangnya ora nesu kok. Begitu ngerti becake rusak malah mong nyanyi lagu India. Matane. Ayo saiki tak takon. Lakahanan ngoten niki jenengan milih pundi? 500 juta napa 50.000? 50.000. 50.000 bojone pap. Napa? Mboten milih, mila ora usah wang sinawang. Ora usah ndelok kahanane wong liya, ndelok kahanane awake dhewe. Ila muga-muga kula panjenengan sami senajan to kere bondo tapi insyaallah mboten kere iman. Amin. Senajan to uripe rekoso muga-muga benjang teng akhirat mulya. Amin Allahumma. Tapi kula nggih mboten setuju kali pujiane wong NU teng masjid-masjid nika. Kalo le. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sapa sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa? Lara. Rugi donya. Ya lan jenengan ra duwe bondo blas. Ya ngene iki pengajian tanpa tenda, tanpa kloso. Ora dadi apa-apa kepiye? Ya tetep rekoso. Mila donga sing kula panjenengan jami sering waca napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuane wong urip ning alam donya niku mung loro. Siji, donyane apik. Loro, akhirate apik. Lak donyane apik, akhirate apik, insyaallah waqina adzabanna, dijauhkan dari siksa api neraka. Memang benar. Uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Tapi piye-piye wong sing duwe duit niku kira-kira insyaallah luwih bahagia daripada sing ra duwe duit. Ayo sapa sing kandha, aku ra duwe duit luwih bahagia, alah ndobos. Niku mungkin ngeyem-ngeyem ke hati mawon maksudnya. Uangnya ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih. Luweh parah. Lah pemahaman seperti ini kadang-kadang yang sering di kalangan Nahdiyin meninggal. Mila secara ekonomi kita itu orang-orang NU kalah dengan Minhum. Jujur-jujuran mawon ya. Lak coro tingkat ma'isyah dan ekonomi, kita itu orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu jauh tertinggal dibandingkan Minhum. Contoh ngeten mawon. Kula banding kene iki ora kok kula muji kemudian menghina mboten. Tapi awake dhewe ya kudune fair. Contoh. Soal Maisa, kanca-kanca Muhammadiyah itu jauh lebih hebat daripada kita. Coba perkembangan rumah sakit, perguruan tinggi, unit-unit ekonomi yang lainnya. Kelompok Muhammadiyah itu jauh lebih digdaya daripada orang-orang NU. Aja mergo jenengan sengit karo wong Muhammadiyah, kemudian ada prestasi Muhammadiyah tidak kita tidak mengakui. Lah kula mboten. Senajan tau kula wong NU, Muhammadiyah ana apik, ora usah awake dhewe hasud karo iri. Justru dicontoh. Aja gengsi. Soal ekonomi kita ketinggalan jauh. Bahkan nyuwun sewu kalau wingi yang kemudian disampaikan oleh Pak Din Samsudin, pemerintah mawon duwe utang karo Muhammadiyah babakan kesehatan. BPJS ning rumah sakit Muhammadiyah sing urung bayar. Sementara awake dhewe ini nyuwun sewu. Kadang-kadang kuwi mau pujiane sing bosok kuwi mau. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Begitu pengajian selamatan ra kebagian berkat, cilaka tenan. Maka hari ini mau saya sampaikan, mergo niki ngajine bocah-bocah Ansor, ajeng kula matur salah satu ngeten nggih, kula pengin bar niki mungkin jenengan bangga dadi wong NU, tetapi kalau ada kelebihan kelompok lain kita enggak usah iri, justru kita contoh. Itulah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Jadi awake dhewe iki umpama ana wong Muhammadiyah atau organisasi lain api kuwi dicontoh ra apa-apa, aja gengsi. Karena saya meyakini keberadaan NU dan Muhammadiyah di Indonesia itu tidak untuk bermusuh-musuhan, tapi untuk saling melengkapi. Mila sahabat Ansor Banser, jangan menganggap Kokam itu sebagai saingan. Itu saudaramu dengan baju yang lain, dengan organisasi yang berbeda. Orang-orang ceritanya Banser musuhan karo Kokam, Banser musuhan karo FPI. Di mana-mana saya sampaikan Banser tidak punya musuh siapapun. Karena tugas utama Banser mengawal ulama dan kiai serta menjaga keutuhan NKRI. Kita enggak punya musuh. Ilek sing kacamata ireng ana ora di musuh. Malah kaya tukang las. Padha matane ya beda. Aku dudu ireng kok. Malah padha. Ya larang kacamataku. Ora ngajar wong kae iki. Malah kaya tukang las padha lambene. Santet meteng. Oh, kadaluarsa mengakui. Sampean itu bukan kadaluarsa, fragmentasi. Nyata kayak wedang mesake. Ditangkap, tangkap ya. 1 2 Wah. Ya. Mingana jamaah ta mriko ta wene wedang ngene mulih wonge setruk. Ora ora. Saya dongane sinten? Ya tak dongake muga-muga mulih meteng meneh. Aku ngerti mung njaluk duit to, aku paham. Lalak tenan rupamu ngomong ora. Donasi lah Jisnu, kaya aku ora paham. Aku curiga ya, minta waktu untuk donasi lah Jisnu. Jangan-jangan iki ngamplope aku ngenteni donasi. Memalukan. 100 juta. Nyaw Banser siji kuwi mesake tangkep, Mbak. Pointer nangkape mantan copet kita. sing lanang siji kae. Waduh kena rai, goblok, goblok. Fot ora mbake iki mau lho. Ya karena diombe apa meneh degan degan diombe le diombe le ngomel tak kai nyo HP HP HP mental miskin apa berdarah waduh kena untune berdarah. Wah, kowe ora melu banser kowe nguntal gotri dhisik. Aduh, malah berdarah. Apa? Pripun? Sangoni. Ya, engko tak sangoni santai wele. Engko tak sangoni ya. Iki malah suwe-suwe pemerasan nih. Apa parah lali? Parah ra? Ambulan matane ambulan ki lho. Kala roh apa ambulan mesake mase ambulan ya ora. Iki bakul STI tak ekrek lambene. Ya apa sangoni. Endi bocahku mu endi? Eh jekoke dompet kuning mobil tak sangoni kuwi sing irunge. Oi, asisten ku endi? Endi sopirku mau? Duh, kok ilang? Oh, gitu. Ini nak duit ini. Ini. Oh ya. Ini. Apa? Orang apa pada ini? Reneo. Rene. Wes kene. Latek iki kakean rasido. Kakean. Nah. Hah? Banser matamu kuwi lho, banser. Malah nggih banser. Langsung mbake banser, jathukno tak kenek irungku ben pecah mau. Es teh ngopo? Es teh kok bening kaya ngono. Kok disedot uwangel bono mleyok sedotan. Iya selawatan dhisik karo donasi yo. Ayo ya selawatan. Tak derenge kula mejang Ansor Banser ya. Ayo selawatan le. Ayo seragam urung lunas pek ngono apa. Panitia siap-siap. Siap. Sing ra duwe dhuwit utang ya. Lah dompete jenengan ana 100.000, 50.000, 1.000 sing dicemplungke 100 napa 1.000? Ya Allah. Pengajian delok kiai yo 1.000. Tidak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Kekrek. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo selawatan. Njaluk lagu lawas napa lagu anyar? Durung dadi. Eh, gosek, urung mulai kok mlaku wae. Kartonyono medhot janji. Apa? Eh? Napa? Tiket swarga rasane nyanyi nyemplungi kota infak sing akeh, goblok. Ketika swarga nyanyi, ketika swarga ini nyemplungi infak. Napa? Cendol Dawet, ya Allah. Apa lagumu endo? Ya, balungan kiri. Ayo dangdutan. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Nyawang konco atau karo agomo randuwe toto kromong korane radi wocong sholate yo ditinggal no opo iki we jaman kehilangan akhlak. Tangannya diangkat. Ya Rabbi bil Mustafa wali maqasidana waghfir lana mamadal ya wasial huwal habibul ladhi turja safatu likuli alim bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana mamadho ya wasial huwal turja safatu likuli hau awali muktar atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete Allahku ramo rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalani dalani dalani kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat ati batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter diangkat ya Rabbi bil balik makasidana waghfir lana mamadho ya wasial huwal habibul ladhi turja safa likuli hauli minal awali muktar. Sekali lagi yang lebih kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi bil awali Alhamdulillah. Kuwi sing joget tak kei dhuwit. Endi bocahku mendi? Sing joget ya dhuwit. Aku mau berharap numplek, ono ora numplek numplek. Lucu ya. Nah, kuwi. Alah, ya selamat tongkate wae. Ya wis. Sake rupane kaya kota infak. Arjo, situ Arjo. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah. Salah satu dalil yang paling populer di kalangan Nahdiyin niku napa? Al muhafadzatu alal qadimi shalih wal aqdu bil jadidil aslah. Saya pengen sahabat Ansor Banser memahami dalil ini dan kemudian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan tradisi lama yang baik dengan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Lah awake dhewe niki seharusnya ketika bersaing dengan orang-orang non NU itu jangan sampai kemudian menjadi follower mereka tapi menjadi trendsetter. Apa bedanya follower karo trendsetter? Trendsetter iki sing dieloni, follower iki mung melu-melu ngono lho. Lah kita itu sebenarnya punya trendsetter. Tapi trendsetter kita itu kemudian hilang, justru kita menjadi follower. Ana kula tak silo nggih kok wesel kula soalé. Hah? Ngadeg. Aku lungguh wis kesel kon ngadeg. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah ibu-ibu di mana-mana suka yang berdiri. Contoh ngeten, yang hari ini rame, kula banyak dijapri oleh teman-teman saya Muhammadiyah. Katanya saya menghina. Bukan salah pemahaman ini. Mergo niki ketemu kalian kanca-kanca NU tak atur kesisan. Kula matur lah ngeten, tinggalan mbah-mbah kita dulu kepada warga NU ketika belajar ngaji niku carane nganggo napa? Kitabe jenenge napa? Turutan. Kelingan boten? Turutan. Muhammadiyah punya Iqra oleh Pak Ustadz As'ad Humam Kota Gede. Muhammadiyah gedheke Iqra kudune awake dhewe wong NU gedheke turutan. Lah kanca-kanca Muhammadiyah niku ana sing salah paham katanya saya menghina Iqra. Boten. Maksud saya ini memancing orang NU supaya tidak kalah dengan orang Muhammadiyah. Lah Muhammadiyah niku gedheke Iqra, kudune awake dhewe gedheke turutan. Ora kok malah awake dhewe melu-melu. Ini yang disebut dengan fastabiqul khairat. Ayo Muhammadiyah gedhekno wargamu nganggo Iqra-mu. NU ayo melu. Kalau kemudian orang NU melu-melu nganggo Iqra, niku berarti napa? Wong NU di sini sudah ketinggalan selangkah dengan teman-teman Muhammadiyah. Kita bukan sebagai trendsetter tapi sebagai follower. Salah jane nggih mboten. Tetapi ini kemunduran. Kenapa kita jadi ikut-ikutan bukan yang diikuti? Contoh lah hubungan Indonesia karo Malaysia. Tahun 80 wong Malaysia niku sing dikirim dari Indonesia ke Malaysia niku sinten? Guru. Sakniki napa? Mboten guru. TKI. Mereka mengatakan berarti orang Indonesia kualitasnya menurun. Lah kula tak wale. Bukan kok orang Indonesia kualitasnya menurun, tapi selerane wong Malaysia sing menurun. Biyen senengane guru sakniki TKI. Aku ya mau kalah kok. Kanca Muhammadiyah duwe Iqra, keren. Lah awake dhewe niki wong NU kudu gedheke turutan. Saniki awake dhewe nganggo ikrok, turutane ilang. Ora salah sing ikrok, ning gobloke awake dhewe. Ini kan jarang dibahas, Pak. Nggih napa mboten? Jenengan nganggo ikrok ya ora masalah, wong dadi korbuser mawon ngajine sing kula ajari niku nggih nganggo ikrok, mergo golek turutan angel. Kudune kita bersaing dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Muhammadiyah luar biasa punya ikro yang dibuat oleh Kiai Asad Humam Kota Gede AMM. Awake dhewe kudune gede iki turutan. Yang terjadi kan tidak hari ini, turutane ilang dari ikro. Kuwi berarti hebatnya mereka kekalahan kita. Ini jadi PR. Dan ini banyak amalia-amalia kita yang hari ini hilang. Coba bocah-bocah cilik saniki wis ora kenal karo turutan, Pak. Nggih napa mboten? Ikra. Kuwi hebate ikra. Kita terjajah dengan kehebatan ikra. Wah, jangan ngomong NU paling besar se-Indonesia. Benar secara kuantitas kita besar. Tapi kualitasnya kok menurun. Lagu lho kudune bangga nganggo turutan. Ayo bersaing. Muhammadiyah gedhekke ikra, kita gedhekke turutan. Kula niki lak produk turutan. Kelingan mboten cara ngajini turutan jaman biyen. Pertama ngeja huruf hijaiyah. Alif ba ta ha jim ha. Begitu tra, begitu meh keri-keri sing angel. Of. Kaya kula mulang santri kula. Of. Kono jawab op. Of. Op. Akhirnya kula jengkel tak sikut utengi. Kok aku disikut ya malah iso. Niku. Sementara kita terlena. Delokan le, saiki langgar-langgare dhewe ngene wong NU lho. Lah ilang turutane. Nggih mboten? Banyak yang hilang. Dan ini hebatnya ikra, gitu lho. Saya harus mengakui itu. Tetapi seharusnya ini menjadi evaluasi muhasabah bagi kita. Piye carane turutan tidak hilang dari masjid dan musola langgar. Begitu Ali Bakta iso. Kemudian diteruske dieja alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i o. Kelingan ngajine biar ngoten niku. Niku metode ngajine namine Al-Baghdadiyah. Ta fatkah ta ha doma hu kaf doma ku ta hu ku. Kaf doma ku wa kasrawi kuwi. Biyen nak ngajine ngoten niku. Bocah sak niki kader-kader NU anak-anak kecil niki wis lali ilang. Wis bangga. Saya ulangi. Kalau hari ini ada yang japri saya Gus Miftah menjelekkan ikra, salah. Justru harusnya kita bersaing. Muhammadiyah gedekke ikra, wong NU gedekke tur. Soale tinggalane mbah-mbah niku nggih kuwi le. Jaman biyen ngajine rungono listrik mung sentir. Lampune entek, minyake lampu entek. Pak Kiai kirim surat mawon bahasane nganggo turutan. Pak Fatkah ba ya fatkah ya ro fatkah ro mbayaro. Kayak kula mbiyen iki lak turu bar ngaji ngoten niku teng langgar nganggo blek. Begitu isu-isu tangi irunge ireng kabeh. Pak Gatot nemoni ngoten niku, Pak. Iya, nemen ngene iki. Begitu surat diwaca bapakne, bapake ra duwe duit. Akhirnya kirim surat ning Pak Kiai. Le, kene Pak Kiai bapak rung iso mbayar. Buka kiai ini suratnya sini nopo sod fatka so ba fatka baro fatka ro so baro. Kiai ini nesu kon bayar malah pak kiai kon sabar nyoh suratnya kena bapakmu meneh. Buka bapaknya suratnya sini nopo mim fatka ma ta fatka ta mim domamu. Kok kompak banget tuh. Dan kita ketinggalan selangkah di situ. Wong NU kelangan turutan, justru kita ikut-ikutan ikro. Bukan salahnya ikro, hebatnya ikro kita ketinggalan. Mila bocah-bocah Ansor sing duwe diniah ning omah, golekno turutan iki, aja mau tinggal iki. Mbiyen tinggalane mbah-mbahe dhewe ngaji. Sore niku jenenge napa? Diniah. Sakniki melu-melu TPA. Ayo jujur, iki napa mboten? Jaman mbah-mbahe dhewe mbiyen jenenge mboten TPA. Madin madrasah diniah. Niki ngakune NU, diniah ilang melu-melu TPA. TPA, TPQ niku lak produke tiyang PKS. Kalau mau jujur. Awake dhewe kelangan diniah melu-melu. Ngakune NU tapi kelangan amaliae ora krasa. Please deh. Ayo saat ini kita nggon-nggon teng melanggari masjid jenengan niku jenenge diniah napa TPA? TPQ, TPA. Diniahe ilang kok. Ilang. Malih. Ziarah kubur. Wo. Saat ini jenenge wis diganti dan awake dhewe melu-melu. Napa? Wisata religi. Apa kuwi? Banser kembarong. Apa? Kebaron mengadakan wisata religi ke makam Gus Dur. Iya ra pantes. Sowan Gus Dur kok wisata religi. Bahasane mbah-mbah mbiyen kodim terus saleh napa? Ziarah kubur aja mau ganti-ganti. Tindak pundi, Bu? Ziarah kubur. Kawayane. Tindak pundi? Wisata religi. Sok gaul. Ora pantes. Begitu bahasane ganti wisata religi ya omongane sok Indonesia kae. Ziarah kubur panas-panas ngandani kanjeng. Eh, kamu jangan panas-panasan. Panasnya ngentang-ngentang loh. Sing paling nyebai kula napa? Tahlilan. Diganti napa? Pembacaan kalimat thayyibah. Ini cahan seru kok. Lah pembacaan kali, lah tahlil kuwi mesti kalimat thayyibah. Tapi lah kalimat thayyibah rung mesti tahlil. Bahasane mbahmu biyen apa? Tahlilan. Kuwi aja mau ubah-ubah, kuwi muslimat. Lah tua-tua iki muslimat ta iki? Lah sing nom iki mau Ibnu. Lah sing ya bedane Ibnu karo muslimat iki ya titik. Ibnu ambune parfum, muslimat balsem. Paling fresh care. Ya lah Fatayat Ibnu ki ya wedake apa nduk? Mars. Lah wong tuwa ngono ki ya FIFA nomor 4. Ya lah Ibnu ki ya macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Fatayat STNK setengah tuwa ning kenceng. Muslimat STMM setengah tua meh mudar. Lah kula didawi Gus Miftah jenengan maca kalimat thayyibah, kula langsung bengok Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Niku kalimat thayyibah napa mboten? Thayyibah. Tetap jenenge tahlilan. Apa meneh saiki bola-bali wong diserang awake dhewe tahlil oleh tahlilan ra oleh selawat oleh selawatan ra oleh yasinan ra oleh. Ora iso bedake antara yasin karo yasinan. Napa bedane yasin karo yasinan? Yasin niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan. Mosok mung gara-garaan ra oleh. Katok oleh, katokan ra oleh. Ya gundal gandul. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya kewer-kewer. Kotang niku dijemur niku jenenge kowe mepe apa? Kotang. Lah wis mok nggo jenenge kotang. Lha kurang ajar. Ketoke kiyaine kangen kotang matane. ajur jum jum. Wilo mbak-mbake dijogo tenan, Nduk. Ya ora. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi aja muran. Kowe ngerti ra? Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500an kok. Mosok namu gede rasane enak mau dolo gratisan. Tahlilan. Apa meneh? Ana siji meneh. Solawatan, hadrowan, berjanjinan, tibaan. Saat ini diganti meneh. Napa? Seni musik religi yo ngalah. Apa meneh? Ya tetep bae, kowe takoni nang ndi? Selawatan. Kowe nang ndi? Hadroan. Nang ndi? Berjanjenan. Ngendi? Ngatirilan. Ngono, tibaan. Kok malah ganti seni musik religi. Wah. Apa diganti meneh kaya apa? Nasib. Apa kuwi? Aku takoni anakku kelas 4 SD. Bah, nasib niku napa? Nasib kuwi swara cangkem sing dienggok-enggokke. Aku yo ngono. Iya ora? Oh nasitan iki lho. Tetep menawi awake dhewe selawatan. Di sinilah sebenarnya tugasnya Ansor Banser ke depan itu semakin berat lho. Banser itu tidak hanya sekedar jaga pengajian, tapi yo kudu melu ngaji. Biasanya nemah pakai kiai ngaji, begitu kiai ngaji malah minggat. Yo ngalah. Ketoke banser nguyuh ra cewek. Ya Allah. Karo ngadeg pisan. Suarane sing ra nguwati. Banser wedok kok nguyuhe ngadeg. Yes. Yes ki lah klepe cek utuh. Lha wis tuwa-tuwa kaya muslimat ku ya beda. Piyoh. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim. Bakal taring kasih donyaku. sing isih ana saling iman alamada saling jawab sing banter kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Muhammad. Lah ning Sidoarjo golek turutan ki jek ana. Gedheke, ketua ansore rene ki malah ning kono. Rene ali, rene ali. Aku ki mejang ansor ya malah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu Sidoarjo teng mriki tasih dibaan napa mboten? Tasih berjanjenan napa mboten? Pertahankan. Niku tinggalane mbambae dhewe mbiyen. Wadi mlebu macane malam Senin, aja malam Jumat. Nderek lahire Kanjeng Nabi dina Senin. Mbon malam Senin ibu-ibu mangkat ning masjid. Masyaallah. Bapak-bapak ya ngono. Apa meneh ana hadis apik banget. Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Wah, kuwi nyenengke niku. Kuwi nyenengke banget niku. Wong sing paling akeh maca selawat marang aku, sesuk ning surga paling akeh bojone. Masyaallah. Mila kula sro wegep niku. Senajan to ning omah bojone men sesuk ning akhirat kelon terus. Sesuk aku ning surga dikancani karo bocah-bocah hadroh iki. Amin. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Eh, rek to ancur mriki, ning mriki. Oh. Hah? Ana sing semaput? Kok dadaku ki ngopo? Banser ana semaput ki mburike. Tolong kasih nafas buatan. Nenek-nenek umur 70 tahun kan. Banser wedok niko diangkat. Diangkat mbae niko. Bon rasa kabeh. Mbah tuwek lah yo bansere loro kuat. Diangkat mawon dok mriki mriki. Diangkat dok, diangkat. Napa diwalik bancere ngaji kula ngangkat. Langsung rondone melu-melu pingsan. Le dikei dalan. Diangkat wae le, diangkat le. Dibopong lah uwes tau bet ngono lho. Lah, ora gelem. Wah, sing bae jual mahal, enggak mau. Shalli ala Nabi Muhammad. Niki, cancer bancer semangat aja kalo karo mbah bae kuwi le. Masyaallah. Istirahatin Mbah nggih. Kok dadak ambulan kaya apa wae iki lho. Sangoni. Engko rondone melu pingsan kabeh. Tolong banser kalau butuh napas buatan ya. Pun, lanjut. Napa pingsan kabeh wae bareng-bareng. Malam Senin nguri-nguri tradisi ini Nahdlatul Ulama. Perjanjian. Antirillahumma qabrul karim biar bingsadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tasik ngoten niku napa mboten jenengan? Sing maca wong tuwa-tuwa kuwi. Was. Ngatrillahumma qabrul karim. Sing maca wong kebaron ngatiril dadi ngatril. Ya ora apa-apa cangkem Jawa. Ibu-ibu, tasik ngoten niku, Bu. Pertahankan. Kelingan nomor 1 napa? Abadati ulim la ismi dzatil aliyam Allah. Ketok iki ra tau berjanjian kok malah meneng wae. Mesti ra tau. Abadati ulim la ismi dzatil aliyam Allah sing banter ngono lho. Allah. Mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Itu sekarang sudah jarang terdengar di masjid-masjid. Nggih napa mboten? Ilang amale ae dhewe ne. Diwaca senajan to mboten fasih ra apa-apa ngadiri dadi ngetril ora apa-apa. Sing maca wong tuwa-tuwa abtadu ngabot tadi ngulengi mlangemis midatil ngaliyem Allah ngaliyah dadi ngaliyem mustatirong baydol barokati alama analahu wa ola nya Allah. Kalau bukan kita yang mempertahankan, hilang pak. Bocah-bocah cilik sesuk niki wis ra paham kabeh karo berjanjian. Kula niku iso berjanji, iso dibaan, iso tahlilan, iso manakipan, iso selawatan, ora mergo maca. Tapi mergo melu bapak kula ning masjid, bapak ngimami berjanjian, kula melu. Bapak ngimami tahlilan, kula melu. Bapak manakipan kula melu mergo seringe kula melu bapak kula dadi apa senajan to bapak manakipan kula playon bapak ngimami salat ning masjid kula mlayu bapak salat kula nutuki beduk awak kula akhire apal tutuke deleki begitu bapak salat kula nutuk beduk ora ana akhire bapak sujud kula mlebu sarunge bapak begitu mlebu sarunge bapak oh iki tutuke tuwarik ora kena aku. Lah wong saiki ki wong tuwa-tuwa ki lho malah egois. Bocah-bocah cilik ini kadang-kadang malah ra oleh ning masjid ning langgar. Atas nama apa? Ganggu khusuke wong tuwa. Wong tuwa sing goblok ki ya ngono kuwi. Lah wong tuwa niku gadah pikiran ramene bocah ganggu khusuke wong tuwa. Cah cilik niku ya duwe pikiran khusuke wong tuwa ganggu ramene bocah. Lah kula mending bocah cilik rame ning masjid daripada ning omah rebutan remote. Nggih napa mboten? Ah bocah cilik playon ning masjid ya lumrah kok nutuki bedhug ya ora apa-apa kok. Allahu Akbar playon. Ora apa-apa jenenge cah cilik. Tukang syuting kok kagetan. Jangan sampai Qadim Soleh ini kemudian hilang atas nama kita mengambil jadid yang lebih bagus. Wong-wong tua kaya kula munggah niki nyuwun sewu. Betapa kemudian merasakan hebatnya amaliah-amaliah Ahlus Sunnah. Kuwi lak bojomu meteng ngono kuwi lho. Kuwi sregepa melu slametan. Dongane segone berkatan kuwi, tekno bojomu. kuwi sego donga. Oh, anakmu dadi wong ampuh. Kiai-kiai gedhe saiki lak kabeh mergo sego berkat to delon. Bocah cilik sakniki wis ra ngerti sego berkat. Kula iki kelingan biyen umur kula 5 tahun 7 tahun bapak kula ajeng berkatan. Le, bapak selamatan. Nggih, suweneng. Ngenteni nganti jam 10 bengi ra mulih-mulih. Wis bahagia lah krungu wong tuane diundang selamatan niku. Wong 200 ingkunge mung siji. Nggih napa mboten? Jaman biyen niku lho. Ayame disuwir cilik-cilik. Endoke siji dadi 12, ketoke pitike mangan silet. Lah kaya jenengan sik ngrasake ngoten niku napa mboten biyen? Mangane nyuwun sewu. Segone sak gunung bungkus godhong jati. Kae kulupan serondeng, ayame sak suwir, endoke sak nil. Gowo mulih, bapak kula anake 5. Royoan. Jam 10 bengi bapak kula kondur. Le, bapak mulih selamatan. Yes. Matane karo merem-merem kelet niku karo mangan. Iya. Tapi rasane nikmat. Nggih napa mboten? Bocah cilik sane iki halah jenengan nyumbang ngene tanggane. Biasane diteri napa mboten? Diteri. Ayo lho dipangan. Moh, pilih jajan. Soale napa jenengan nyumbange ya ora ikhlas. Dadi anake ya wegah kon mangan panganane. Isuk mau nyumbang sore ra masak. Ngenteni terter. Kula iki mbiyen batin. Ibu-ibu nika yen ngrabekke anak disungkemi karo anak wedok biasane nangis nggih napa mboten? Kula pikir nangis iki mergo terharu bojone anake wis rabi, ternyata mboten. Begitu anake sungkem, ibuke nangis karo ngomong, "Oh ala nduk, nduk, gara-gara ngrabekke kowe ibu bangkrut." Tenda rong dibayar, catering rong dibayar, sertifikat kadung mlebu penggadaian. Siji, tolong pertahankan amaliah-amaliah Ahlussunnah. Turutan tetap turutan. Muhammadiyah meneng nganggo ikrok, awake dhewe bersaing nganggo turutan. Sekali lagi, kalau kemudian kita hari ini ikutan ikrok, berarti kita ketinggalan selangkah dengan kawan-kawan Muhammadiyah. NO itu dari dulu dilahirkan sebagai trendsetter, bukan follower. Sebagai orang yang membuat tren, tidak hanya ikut-ikutan. Kula mboten nyalake ikrok, niku berarti hebate ikrok iso njajak wong NO kaya awake dhewe. Sementara kita terlena, kita lupa dengan amaliah kita rupane turutan. Le iso anakmu iki. Lahir langsung go cara NO. Anake lahir ben bengi berjanjenan malah gaple yo ngalah. Ceter balak 5. Aku wae tau. Pengalaman mbahmu. Wong anake lahir malah sing bapake nunggone karo remi. Lha iki lho produk remi iki lho delan. Acur, acur. Produk remi ya ngene iki. Joker, yen ora kerja enake remi. Siap mempertahankan turutan? Eh, Sidoarjo rungokno kupingmu. Aja ilang to ya. Turutan diniyah berjanjenan ziarah kubur tibaan niku berarti kita mempertahankan muhafadzah alal qadimi saleh, mempertahankan amaliah-amaliah NU sing anyar. Sing lawas, sing anyar dinggo ora apa-apa tapi sing lawas dipertahanke. Insyaallah NU langgeng ila akhir zaman. Amin Allahumma amin. Pun ngaten mawon 6:30. Napa? Siji rong adeg blas loro kacamata rong dicopot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Jenengan iki pengen ngrungokke ngajiku apa pengen delok mataku? Aku rong buka kacamata kowe wis nafsu kok. Apa mana tak buka, engko pingsan kaya mbae kae mau. Dan cara menghilangkan wong NU dengan kebanggaan kepada NU ini saat ini apa yang terakhir ya? Ora penting NONO-an, sing penting Ahlus Sunnah. Iki mulai ngerusak nih, cangkem rusak nih. Ora penting NONO-an, sing penting Ahlus Sunnah. Kula ora setuju. Enggak setujunya di mana? Bu, Pak, jenengan tahu tindak teng Mekah? Tak dongake, sekurung kaji muga-muga ndak mangkat kaji. Lamong amin tok yakin ora mangkat. Yo daftar. Duit-duit 100.000 napa mboten? Tak takon. Wong sakmene sing duit-duit 100.000 ngacung. Ora tak jaluk ngacung kok. Tak wene cara munggah kaji. Sing duit-duit 100.000 ngacung. Sing ora ngacung muga-muga ilang. Niki serius, tak wene cara munggah kaji. Jawab. Ngadek aku. Ora sida. Sek katoke mlotro. Sing duwe duit 100.000 ngacung. Duwe ya. Kae ana kotak infak. Sesuk isuk jenengan mangkat ning bank. Buka mboten daftar haji. Buka buku tabungan haji. Cukup 100.000. Enten nih, teng bank BRI. 100.000 buka buku tabungan haji. Begitu jenengan bayar 100.000, jenengan angsal buku tabungan haji warnane hijau, kaya warnane NO. Ono tulisane labbaik Allahumma labbaik, ono gambare unta. Kan lumayan, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Gose aja cengengesan bisa. Mban bulan. Apa iku yang mengangung-angung? Mban bulan malah modar goblok, goblok iku. Mati, mati. Bar nabung 100.000 kurang pu. Cek-cek malah modar. Mergo sone modar pengajian dianggap selesai, nggih. Cek-cek. Cangkeme panitiane potong amplope. Amplop ra jelas enggak. Wis tombok 300. Olae ra mesti. Hah? Ora ikhlas. Ikhlas ora ikhlas niku sing ngati awake dhewe karo Gusti Allah. Cangkemmu melu-melu ki ngopo? Ora melu urune cerewet. Begitu jenengan bayar 100.000 ning bank, jenengan ngangsur ben bulan sak kuwate. Isone 100-100, 200-200. Lah jenengan wis bayar 100.000. Saniki ONH niku pinten? 36 juta. Berarti lak mung gari kurang 35 juta 900.000. Kurangnya pripun? Ben bulan jenengan ngangsur 100-100-100. Umpamane urung mangkat kok jenengan wis mati, ora popo. Umpamane iki jenenge Salim Banjere. Urung mangkat kok wis mati, ora popo. Sesuk Salim ning alam kubur takoni karo malaikat Munkar Nakir. He Salim, nggih kula. Kowe salat? Nggih. Poso? Nyok-nyok. Pengajian? Nggih kula ngawal ngarep dhewe. Tujuanmu apa? Golek rokok gratisan. Wes sedekah kadang-kadang. Terakhir Salim takoni, "He Salim, nggih kula malaikat. Kowe haji apa ora?" Jawaban Lim, "Mboten malaikat." Kan malaikate takon, "Lah ngopo kowe ora kaji?" Jawaban Lim, "Ya salahmu, ngopo urung mangkat kok wis mapateni." Ngono carane. Aling malaikat langsung gebuk jikok godol, jane marani, "Dancuk kowe ngono." Iki mau aku bahas Mekah mau sadurunge bahas apa to dadi bahas haji. NO. Iki sing tak terangke niki. Kenapa hari ini orang bilang gak penting NO-NO-an sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka punya pengalaman di Arab Saudi. Arab Saudi niku dulunya dikuasai oleh Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mergo ora ana organisasi yang membentengi Ahlus Sunnah, akhirnya ahlu sunnah ilang sakniki dadi Wahabi. Teng Indonesia mau dibuat kasus yang sama. Sekarang mereka mengatakan apa? Ra penting NO-NO-an, sing penting ahlu sunnah. Padahal tugas NO niku napa? Mengawal keberlangsungan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Lah ora ana organisasi sing membentengi, suwe-suwe ahlu sunnah ilang, suwe-suwe Indonesia kelangan ahlu sunnah dadi Wahabi kabeh. Maka hari ini ada orang yang mengatakan ra penting NO-NO-an, sing penting ahlu sunnah. Saya pastikan niku cangkeme wong Wahabi. Jenengan penak kula ngomong ngoten iki mung jenengan mung ngrungokke bar niki mungkin metu ning YouTube kula diajar kalih wong Wahabi. Tenan dan sing diunek-unek iki aku Pak Kaposek mung enak memulat, molet ngene iki. Kula dintekke karo wong Wahabi. Tapi ra masalah. Saya sering mengatakan lebih baik saya dibenci karena kejujuran daripada saya dipuji karena kemunafikan. Oh, gagah ngono. Rendra. Kula sering mengatakan apa? Yang hari ini saya posting di Instagram, cukup malaikat Rokib dan Atid yang menilaiku. Cangkemmu ra usah melu-melu. Wong dadi wong NU kok ingah-ingi. Tindak pundi? Wisata religi. Halo. Ra pantes tungkakmu kuwi lho yo jijiki. Aja nang tungkak mletek-mletek. Ngono ning omah celukane mamah. Mamah, kenapa papa tungkakmu mletek-mletek? Bangga dadi wong NU. Jawab. Bangga mboten dadi wong NU. Bangga mboten dadi muslimat. Bangga mboten dadi fatayat. Bangga mboten dadi banser. Bangga mboten derek kiai. Insyaallah sesuk ning surga bareng Mbah Hasyim As'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung.